أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan kita telah sampai pada pembahasan Al-Mizan atau timbangan amal. Disebutkan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah, وَتُوضَعُ الْمَوَازِينُ لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَتُوضَعُ, dan diletakkan, الْمَوَازِين, timbangan-timbangan, لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ, untuk menimbang amal-amal hamba-hamba. Allah berfirman, faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan-timbangannya itu thaqulat, berat, yakni timbangan kebaikan, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ucapan beliau ini mengandung salah satu akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengimani adanya timbangan amal kelak di akhirat. Dan ini juga merupakan salah satu dari bagian-bagian iman kepada hari akhir. Di sana banyak hal yang terjadi setelah kematian dalam perjalanan di alam akhirat, termasuk adalah dalam hal ini timbangan amal. Maka ini termasuk bagian daripada al-iman bil yaumil akhir. Timbangan seperti yang kita ketahui, mizan, mawazin, secara bahasa sesuatu yang diketahui, yaitu alat yang dipakai untuk mengetahui kadar berat atau ringannya sesuatu. Itulah mizan. Adapun yang dimaksud dalam syariat ini adalah bahwa nanti Allah Azza wa Jal akan meletakkan timbangan-timbangan itu untuk menimbang amal-amal manusia, seperti yang disebutkan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullahu ta'ala. Hanya saja dalam perincian bab ini ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh ulama rahimahumullah. Pada dasarnya mereka sepakat tentang adanya al-mizan, timbangan di hari kiamat. Ulama Ahlussunnah tentunya sepakat dalam hal ini. Mereka berbeda pendapat dalam hal apakah timbangan itu hanya satu, mizan wahid, satu timbangan, atau mawazin, timbangan-timbangan yang jumlahnya banyak. Sebagian ulama menguatkan bahwa itu hanya satu timbangan, sebagian yang lain menguatkan lebih daripada satu. Dan mereka yang mengatakan bahwa itu adalah hanya satu timbangan, mereka mengatakan bahwa adanya sebagian ayat yang menyebut dengan lafaz jama', itu maksudnya adalah bi'tibar al-mawzun, al-mawzunat, dilihat dari sisi yang ditimbang itu banyak, sehingga disebut dengan istilah mawazin. Adapun timbangannya hanya satu. Wallahu a'lam, bab ini perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui mana yang rajih. Yang jelas secara global kita mengimani adanya timbangan tersebut. Dan di antara sifat timbangan itu adalah dia memiliki kiffatani, dua daun timbangan. Dan ini disebutkan dengan jelas pada sebagian hadis, seperti hadis Al-Bitaqah. Di sana disebutkan adanya dua daun timbangan seperti yang insyaallah kita akan baca nanti. Kemudian terkait yang ditimbang, Ibn Abi Zaid rahimahullah mengatakan li wazni a'malil ibad, untuk menimbang amal-amal hamba. Dan memang demikian bahwa timbangan itu untuk menimbang amal-amal hamba. Namun beberapa hadis juga menunjukkan faedah yang lain, bahwa termasuk yang ditimbang adalah fisik manusia, di mana dalam hadis yang juga insyaallah kita akan baca bahwa Nabi menyebutkan ada seorang yang sangat gemuk besar, tapi di sisi Allah Azza wa Jal tidak menyamai sayap nyamuk. Dia tidak lebih berat di sisi Allah Azza wa Jal daripada sayap nyamuk. Demikian pula dalam hadis yang lain juga menunjukkan bahwa termasuk yang ditimbang adalah shohaif al-a'mal, lembaran-lembaran catatan amal, seperti dalam hadis Bitaqah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itu beberapa hal yang terkait dengan waznu al-a'mal, timbangan amal. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa bab adanya timbangan amal ini merupakan ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini senantiasa kita dapati dalam kitab-kitab akidah, ya, usul sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, Al-Iqtisad fil I'tiqad, dan kitab-kitab yang lain senantiasa menyebutkan bab ini. Sehingga ini merupakan ijma' ulama ahlu sunnah, tidak mengingkari adanya timbangan ini kecuali kelompok-kelompok ahli bid'ah seperti orang-orang Mu'tazilah, di mana mereka, orang-orang Mu'tazilah, menganggap bahwa timbangan tidak diperlukan oleh Allah Azza wa Jal, dan bahkan mereka mengatakan kata-kata yang sangat tidak pantas dalam bab ini dengan mengatakan bahwa yang memerlukan timbangan itu adalah bakul-bakul, para penjual. Nah, ini adalah kata-kata yang tidak pantas. Bagaimana dalil-dalil ayat maupun hadis dihadapi dengan sanggahan yang seperti itu, padahal yang menetapkan adanya mizan atau mawazin adalah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Azza wa Jal ketika menetapkan timbangan seperti itu, bukan berarti Allah membutuhkannya. Allah Maha tahu segala sesuatu, berapa banyak amal seorang hamba, berapa banyak pula keburukan seorang hamba. Allah Maha tahu dengan itu semuanya. Namun Allah Azza wa Jal menetapkan adanya timbangan karena hikmah yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, bukan karena Allah membutuhkannya. Dan yang jelas dengan timbangan itu kita sendiri bisa memahami bahwa dengan timbangan itu kita selaku hamba akan melihat keadilan Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Azza wa Jal tidak menzalimi seorang pun. Mereka yang masuk ke neraka telah melihat sendiri bahwa timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Sehingga tampak baginya keadilan Allah Azza wa Jal, dan bahwa Allah Azza wa Jal tidak menzalimi seorang pun, siapapun. Nah, itu hikmah yang tampak jelas oleh kita. Kenapa Allah Azza wa Jal menegakkan timbangan itu, dan tentu di sana ada hikmah-hikmah yang lain yang Allah kehendaki. Sehingga tidak boleh kita mengingkari adanya al-mizan, timbangan itu, hanya dengan alasan-alasan akal, kemudian menolak dalil atau menakwilkan dalil. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Adapun dalil ahlu sunnah wal jamaah dalam menetapkan dan meyakini adanya timbangan itu merupakan dalil yang sangat banyak. Dari ayat-ayat Al-Quran telah disebutkan, seperti yang disebutkan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Begitu pula surat Al-Qari'ah yang kita dapatkan pada surat-surat pendek dari Juz Amma, semua atau kebanyakan muslimin menghafalnya. Amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat. Nah, bagaimana tidak kita imani ayat-ayat semacam itu yang menyebutkan dengan jelas tentang timbangan-timbangan amal. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga disebutkan dengan jumlah yang begitu banyak. Bahkan dalil tentang hal itu mutawatir. Secara makna mutawatir, banyak. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalimatani khafifatani ila ar-rahmani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-'azim. Hadis yang terakhir dalam Sahih Al-Bukhari, dua kalimat yang dicintai oleh Allah, habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan, yang ringan di lisan dalam ucapan. Thaqilatani fil mizan, yang keduanya berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dengan jelas Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa dua kalimat itu thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Nah, ini nyata. Hadis yang sangat jelas menunjukkan adanya timbangan. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamla'ul mizan. Hadis yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan pujian bagi Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Riwayat Muslim. Hadis yang seperti ini jelasnya, bagaimana kemudian ditakwilkan, diselewengkan maknanya atau ditolak oleh mereka orang-orang Mu'tazilah dengan alasan bahwa amalan-amalan itu kan ard, kata mereka seperti itu. Amalan-amalan itu kan ard, yakni sesuatu yang apa istilah kita, abstrak atau apalah istilah kita ya. Jadi sesuatu yang tidak dalam bentuk tertentu, wujud tertentu. Bagaimana bisa ditimbang, kata mereka, dengan akal-akalan menolak ayat atau hadis. Maka seperti yang kita sebutkan bahwa timbangan bukan hanya untuk menimbang itu ya, tapi di sana juga ada yang menunjukkan timbangan terhadap catatan amal dan juga fisik manusia. Dan bahkan sekalipun yang ditimbang itu adalah amalan, Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk menjadikan amalan sebagai sesuatu yang berwujud dan dapat ditimbang. Allah maha kuasa. Termasuk yang seperti ini, Allah Azza wa Jalla mewujudkan kematian dalam bentuk apa? Seekor kambing. Apa kematian itu? Kematian itu pada dasarnya adalah apa? Lepasnya ruh daripada jasad, ya kan? Bagaimana kematian bisa disembelih? Kalau orang dengan akalnya, dia tidak akan mempercayai. Tapi ingat, Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga Allah Azza wa Jalla mewujudkan kematian dalam bentuk seekor kambing dan Allah pun menyembelihnya, sehingga setelah itu tidak akan ada lagi kematian. Nah, begitu pula dalam bab ini. Ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa amalan bakal ditimbang, Allah pun akan menjadikan amalan itu sebagai sesuatu yang berwujud dan dapat ditimbang. Maka dari itu tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengimani ayat maupun hadis tentang adanya timbangan ini. Disebutkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamati la yazinu 'indallahi janaha ba'udha. Sesungguhnya nanti akan datang seorang yang al-azimus samin, tubuhnya besar dan gemuk, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah, ternyata di sisi Allah dia tidak bisa menyamai beratnya sayap nyamuk. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini juga sesungguhnya terkandung padanya bantahan terhadap mereka orang-orang Mu'tazilah. Ternyata fisik manusia yang di dunia kita tahu bahwa semakin fisiknya itu besar, maka timbangannya akan semakin berat. Dan ketika fisik manusia kecil, timbangannya akan ringan. Itu di dunia. Tapi lihatlah di akhirat. Ternyata badan yang gemuk, tubuh yang besar, menjadi begitu ringan. Bahkan untuk menyamai sayap nyamuk pun tidak bisa. Nah, ini mesti menjadi pelajaran bagi mereka, orang-orang Mu'tazilah terutama, yang mengingkari bab ini. Bahwa ternyata yang menjadi inti dalam timbangan itu adalah apa? Amalan. Orang yang besar gemuk tadi menjadi begitu ringan. Kenapa? Karena dia gak punya amal baik. Sebaliknya nanti kita akan lihat, ketika seorang itu punya amal yang baik, amal soleh yang besar, walaupun tubuhnya ringan, di sisi Allah akan menjadi begitu berat. Jadi yang memberatkan apa? Amalnya. Ya. Terus kenapa heran kalau amal itu ditimbang dan memiliki bobot? Kenapa diingkari? Padahal kenyataannya di akhirat seperti ini, dan kita beriman dan yakin dan percaya terhadap berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, disebutkan bahwa di sana ada lanjutannya, bahwa Nabi SAW kemudian mengatakan, atau dalam riwayat itu disebutkan, iqra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bacalah kalau kalian mau firman Allah Azza wa Jal, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak akan menegakkan untuk mereka di hari kiamat kelak wazna, timbangan. Ya, ayat ini adalah kutipan dari surat Al-Kahfi ayat yang ke 105. Dan ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang kafir dalam surat Al-Kahfi, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka lah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Waliqaihi, dan kafir terhadap pertemuan dan perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka gugurlah amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, sehingga kami tidak akan menegakkan untuk mereka di hari kiamat kelak wazna, timbangan. Maksudnya tidak akan menegakkan timbangan di sini bukan artinya tidak ditimbang sama sekali, tapi seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah, ai la nusakkilu mawazinahum li'annaha khaliyatun 'anil khair. La nusakkilu mawazinahum, artinya kami tidak akan memberatkan timbangan, yakni kebaikan mereka, timbangan mereka. Li'annaha khaliyah 'anil khair, karena timbangan mereka ya kosong dari kebaikan. Jadi la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak diberi bobot oleh Allah Azza wa Jal karena mereka tidak punya amal kebaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, berbeda halnya ketika seorang memiliki amal baik, maka bobotnya akan berat karena amal baiknya walaupun fisiknya kecil. Disebutkan di sini, dan ini termasuk yang menunjukkan bahwa fisik manusia juga ditimbang, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara ibn mas'ud fa sa'ida ala syajarah wa fi riwayah lahu min araq. Bahwa Nabi memerintahkan Ibnu Mas'ud, lalu beliau naik ke sebuah pohon. Dalam sebuah riwayat, pohon arak. Yani, Allah alam, pohon siwak seperti yang kita ketahui. Siwak itu dari pohon ini. Amarahu an ya'tiyahu minha bisyai. Nabi memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mengambil sebagian dari pohon tersebut. Memotong sebagian ranting mungkin darinya untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ashabuhu ila saqi Abdullah ibn Mas'ud hina sa'ida asy-syajarah. Maka teman-teman Abdullah bin Mas'ud melihat ke betis Abdullah bin Mas'ud saat naik pohon itu. Wa fi riwayatin ar-riwayat al-ukhra wa kana daqiqa as-saqain. Ja'alit tirihu takfa'uhu, dan di sebuah riwayat bahwa kedua betis Ibnu Mas'ud termasuk kecil ya. Jadi kalau secara timbangan tentu bobot beliau tidak begitu berat ya. Tapi itu timbangan dunia, yang itu kepada fisiknya. Namun di akhirat berbeda. Fadhahiku min humusyati saqaih, sehingga para sahabat yang lain ketika melihat itu mereka sempat tertawa. Faqala Rasulullah ma tadhakun, Nabi mengatakan kenapa kalian tertawa. Disebutkan di sebuah riwayat para sahabat mengatakan min dikkati saqaih ya Rasulullah, kami tertawa karena kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Maka Nabi mengatakan la rijlu wa Abdullah, wa fi riwayat al-ukhra walladhi nafsi biyadih lahuma athqalu fil mizan yawmal qiyamah min Uhudin. Sungguh kaki Abdullah, dalam riwayat yang lain Nabi bersumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat dalam timbangan di hari kiamat kelak min Uhudin, daripada gunung Uhud. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, lihatlah ya. Kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud yang bila ditimbang di dunia mungkin hanya berapa kilo, tapi di sisi Allah Azza wa Jalla menjadi begitu berat. Bahkan dikatakan oleh Nabi lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu berapa beratnya ya? Gunung yang memanjang, kalau nggak salah ingat itu 6 kilo panjangnya Gunung Uhud itu. Ya, panjangnya. Jadi apa yang membuat kaki Abdullah bin Mas'ud begitu berat di sisi Allah? Tidak lain kecuali amal beliau. Tidak lain kecuali amal saleh yang beliau miliki. Sehingga ini seperti yang tadi kita sebutkan bahwa inti dalam timbangan itu adalah amal, ya, bukan fisik manusia. Sehingga kenapa diingkari adanya timbangan amal, dan dikatakan bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin ditimbang. Allah Azza wa Jalla Maha mampu atas segala sesuatu. Semuanya milik Allah dan Allah yang mengatur. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kemudian di antara yang menunjukkan timbangan pula, dan yang menunjukkan bahwa lembaran-lembaran catatan amal itu juga akan ditimbang, adalah hadis Al-Bitaqah yang masyhur, ya. Sering kita dengar hadis Al-Bitaqah dinamai atau diistilahkan dengan istilah tersebut. Al-Bitaqah artinya kartu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengambil atau memunculkan seorang dari umatku di hadapan manusia di hari kiamat kelak. Allah mengambil salah satu dari mereka di hadapan manusia. Fayanshuru alaihi 99 sijilla. Maka Allah menghamparkan untuknya 99 catatan. Yakni catatan amalnya. Kullu sijillin minhu maddil basar. Tiap lembaran dari 99 itu sepanjang mata memandang. Satu dari 99 itu ternyata sepanjang mata memandang. Karena segala catatan ada terkait dengan amal-amal yang dia lakukan. Tsumma yaqul atunkiru min hadza syai'an. Kemudian Allah mengatakan, apakah engkau mengingkari sedikit saja dari catatan ini? Adzalamaka katabatil hafidhun. Apakah para penulisku yang menjaga dan mencatat amalan itu mendzalimi engkau? Fayaqul la ya rab. Dia mengaku tidak, wahai Rabbku. Dia mengakui bahwa itu semua adalah perbuatannya. Fayaqulu afalaka udhrun. Apakah engkau punya udhur, punya alasan, yakni untuk mengelak dari apa yang tercatat ini? Fayaqul la ya rab. Dia pun mengatakan tidak, wahai Rabbku. Fayaqul bala innalaka indana hasanah. Allah mengatakan, ya, justru engkau masih punya satu kebaikan. Fa innahu la zulma alaikal yawm. Sungguhnya tiada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Fatakhruju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka keluarlah sebuah kartu yang tertulis di sana, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yani menunjukkan bahwa dia memiliki tauhid, iman kepada Allah, tauhid yang benar, dan iman kepada Rasulullah. Fayaqul uhdhur waznak. Datanglah kepada timbanganmu. Fayaqul ya rab ma hadhihi bitaqah ma hadhihi sijillat. Dia pun mengatakan, wahai Rabbku, apa artinya kartu ini bila dibanding catatan amal tersebut, ya, yang jumlahnya 99, yang satu darinya saja sejauh mata memandang panjangnya. Faqala, maka dikatakan kepadanya, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Fatudha'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin, maka diletakkanlah catatan-catatan itu di salah satu daun timbangan, wal bitaqah, dan kartu itu diletakkan di salah satu daun timbangan yang lain. Dibandingkan antara keduanya, mana yang lebih berat? Apa yang terjadi? Padahal dia sebelumnya menganggap lembaran atau kartu tersebut tiada artinya di hadapan lembaran-lembaran itu. Tapi apa yang terjadi? Fatashatis sijillatu wa saqulatil bitaqah. Ternyata timbangan, ternyata catatan-catatan amal itu menjadi ringan. Wa saqulatil bitaqah, dan kartu itu menjadi berat. Jadi jelas dalam timbangan yang lebih berat adalah kartu tersebut. Dan catatan amal ternyata menjadi begitu ringan, kalah berat dengan apa? Dengan kartu yang satu itu saja. Disebutkan dalam riwayat ini, fala yaskulu ma'asmillahi syai'un, tidak ada yang bisa menandingi beratnya nama Allah Subhanahu wa taala suatu apapun. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah yang disebut dengan hadis al-bitaqah. Dan di sini kita ambil faedah tentang apa? Bahwa timbangan itu juga berlaku pada catatan-catatan amal. Dan ini termasuk menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa mizan atau timbangan memiliki kiffah, memiliki daun timbangan. Dan sifat seperti ini sebagai bukti bahwa betul-betul timbangan itu adalah timbangan yang nyata sebagai alat penimbang. Jangan ditakwilkan dan diselewengkan maknanya bahwa timbangan artinya apa? Keadilan. Nah, itu yakni seolah-olah ingin menafsirkan dengan tafsir yang bagus keadilan, betul. Keadilan itu bagus. Tapi kalau memaknai sesuatu yang menyeleweng, ya tetap salah. Nah, ini termasuk yang menunjukkan salahnya takwil-takwil mereka, ahli bid'ah yang mengingkari adanya timbangan. Bahwa adanya sifat-sifat semacam ini, bahwa timbangan itu ada daun timbangannya, ini menunjukkan bahwa timbangan yang betul-betul nyata sebagai alat penimbang, bukan sesuatu yang tidak nyata. Ya. Kemudian juga ini hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya tauhid, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhidullah. Sehingga seorang yang bertauhid, Allah Azza wa Jal betul-betul akan memberikan hak yang Allah berikan kepadanya. Tauhid yang murni tersebut, dia akan selamat dari bahaya di akhirat kelak. Hanya saja di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan bahwa ini sangat terkait dengan keikhlasan dalam bertauhid. Karena apa? Karena banyak orang yang juga bertauhid dan masuk neraka juga. Terus kenapa? Kok bisa terjadi sama-sama bertauhid yang ini dalam kisah ini dengan catatan keburukan yang sebanyak itu dimaafkan, sementara yang lain ada pula orang-orang yang bertauhid juga masuk neraka? Maka hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah karena secara makna, karena perbedaan keikhlasan. Nah, tauhid yang betul-betul didasari dengan keikhlasan yang tinggi, maka akan punya bobot yang lebih berat, punya faedah yang lebih besar. Tapi ketika keikhlasan itu kurang, maka walaupun dia mendapat keutamaan tauhid, tapi tidak seberat mereka yang lebih ikhlas. Nah, maka dari itu kita memang betul-betul sangat perlu untuk menjaga keikhlasan kita dalam ibadah, dalam tauhidullah, dan tidak bisa kita melakukannya kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita senantiasa perlu memohon dan berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk kita senantiasa diberi taufiknya agar senantiasa ikhlas dengan keikhlasan yang tinggi dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ahibati fillah rahimakumullah, dari beberapa ayat dipahami bahwa orang-orang dalam bab timbangan amal mereka secara global ada yang timbangan keburukannya lebih besar atau lebih berat, dan ada pula yang timbangan kebaikannya lebih berat. Hal itu seperti dalam ayat disebutkan, yaitu pada surat Al-Mu'minun 102 dan 103. Pada ayat yang ke-102 disebutkan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau begitu, ini satu golongan, yaitu orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Mereka akan selamat dari an-nar. Mereka disebut oleh Allah muflihun, berarti mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari neraka ketika timbangan kebaikan lebih berat dari keburukan. Golongan yang kedua, seperti yang Allah katakan, yaitu waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang-orang yang lebih ringan atau menjadi ringan timbangan kebaikannya, yakni yang lebih berat timbangan keburukannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka merekalah orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka jahannam. Nah, ini golongan kedua, yaitu golongan orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikan. Maka mereka menjadi ahlun nar, mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Hanya saja di sini bertingkat-tingkat, ya. Kalau mereka itu orang kafir, munafik dengan nifaq i'tiqadi, betul-betul munafik dalam keyakinannya, maka kekal dalam arti memang betul-betul mereka di dalam neraka jahannam abadal abad, selama-lamanya. Fi jahannama khalidun. Karena yang ada adalah kekafiran, kesyirikan atau kemunafikan, tidak ada iman sama sekali pada diri mereka. Adapun yang timbangan keburukannya lebih berat, hanya saja dia punya iman. Dia termasuk minal muwahhidin. Maka dia akan di dalam neraka jahannam, ya, bila Allah Azza wa Jal tidak mengampuni. Bila Allah Azza wa Jal tidak mengampuni, dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Kalau dikatakan fi jahannam khalidun, berarti khulud di sini yakni tul al-mukth wal iqamah, yakni tinggal di jahannam dalam waktu yang panjang. Bukan artinya kekal selama-lamanya, dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang sebelumnya kita telah sebutkan bahwa seorang muwahhid tidak kekal di dalam neraka karena dia masih punya iman yang dengannya suatu saat kelak dia akan selamat dari neraka. Dan mungkin juga mereka yang seperti ini ya akan mendapatkan syafaat seperti yang juga kita pernah jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Bisa jadi syafaat itu menjadikan ia biiznillah tidak masuk ke neraka yang mestinya masuk ke neraka. Bisa jadi pula syafaat itu mengeluarkan dia dari neraka setelah dia masuk dalam neraka. Nah, ini bagi mereka yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikan dan dia masih tergolong dari muwahhidin. Dan Allah Azza wa Jalla juga menceritakan golongan lain, yaitu yang tasawat hasanatuhum wa sayyiatuhum, sama antara kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya. Sehingga mereka ketika itu tidak masuk ke neraka, tidak pula masuk ke dalam surga. Mereka itulah yang kemudian disebut dengan Ashabul A'raf, seperti yang Allah sebutkan kisah mereka pada surat Al-A'raf. Ya, hanya saja pada akhirnya mereka masuk ke dalam Al-Jannah. Allah Azza wa Jal merahmati mereka. Mereka takut ketika melihat ke neraka, dan mereka kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan masuk ke dalam Al-Jannah. Nah, inilah golongan manusia dalam bab timbangan. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, Ibn Abi Zaid rahimahullah taala menyebutkan berikutnya adalah bab sahaif al-a'mal, catatan-catatan amal manusia. Dia mengatakan wa yu'tauna sahaifahum bi'amalihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Waman utiya kitabahu wara'a dhahrihi faulaika yaslawna sa'ira. Artinya wa yu'taun, dan orang-orang diberi sahaifahum, lembaran-lembaran mereka, bi'amalihim, yakni yang terdapat padanya catatan-catatan amal mereka. Faman utiya kitabahu biyaminih, maka siapa yang diberi kitabnya pada tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia bakal dihisab dengan hisab yang mudah. وَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَ ظَهْرِهِ, dan siapa yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya, فَأُولَٰئِكَ يَصْلَوْنَ سَعِيرًا, maka mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah pada ucapan beliau tadi mengandung salah satu keyakinan Islam, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu adalah pemberian catatan amal, atau juga kadang disebut dengan nashru ad-dawawin. Ya, nashru ad-dawawin yakni disebarnya atau diberikannya ad-dawawin, catatan-catatan amal. Ini adalah sesuatu yang mesti kita yakini, dan ini juga sedikit banyak telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu adanya catatan amal. Nah, ternyata juga catatan amal ini akan diberikan kepada mereka masing-masing dari manusia yang punya amal-amal yang tercatat tersebut. Ahlussunnah meyakini hal itu sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Insyiqaq, Allah menyebutkan agak rinci bab ini. Pada ayat yang ketujuh, Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia bakal dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan ia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun orang yang diberi kitabnya, catatan amalnya, dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, dia akan meneriakkan kecelakaan. Wa yasla sa'ira, dia pun akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Dan seterusnya. Nah, demikianlah keadaan manusia. Satu golongan mendapat catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ini berarti dia dalam kebaikan. Dan satu golongan yang lain mendapat catatan amalnya dari belakang punggungnya, yang ini pertanda bahwa ini baginya suatu keburukan. Disebutkan dalam ayat yang lain bahwa ada seseorang yang diberi kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kirinya, seperti pada surat Al-Haqqah ayat yang ke-25. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan kirinya. Para ulama kemudian menggabungkan antara ayat ini dengan yang ada dalam surat Al-Insyiqaq, bahwa dia diberi catatan amalnya dari belakang punggungnya dan dengan tangan kirinya. Dia mengambilnya dengan tangan kirinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari pemberian catatan amal tersebut yang tadi disebutkan bahwa sebagian dengan tangan kanan, maka berbahagialah mereka yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya. Seperti dalam ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia pun akan dihitung amalnya dengan hisab yang mudah, dan dia akan kembali ke keluarganya dengan senang. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini suatu kebaikan yang akan dia peroleh, yaitu kemudahan dalam hisab setelah mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Perhitungan amalnya pun dimudahkan. Allah Azza wa Jal memberi kebaikan kepada mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang shadiq, jujur. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yudni al-mu'min fayadha' alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mendekatkan hambanya yang beriman, maka Allah pun menutupinya, diletakkan padanya penutup, ya, sehingga orang-orang tidak melihat. Disitulah kemudian Allah Azza wa Jal bertanya kepadanya tentang dosa-dosanya. Ata'rifu dhanba kadza, ata'rifu dhanba kadza, apakah kamu tahu dosa yang begini, apakah kamu tahu dosa yang begitu, yakni yang dia lakukan. Dia pun dengan jujur mengatakan, hai na'am ya Rabb, iya wahai Rabbku. Dia mengaku telah melakukan itu semua. Hatta idza qarrarahu bidunubih, sehingga ketika Allah menetapkan dia, dan dia pun mengakui dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, sehingga orang itu melihat bahwa dirinya pasti binasa. Karena dia tidak bisa mengelak dari dosa-dosanya, dan dia dengan jujur mengakuinya. Ternyata Allah Azza wa Jal memaafkannya. Qala satartuha alayka fid dunya wa anaghfiruha lakal yawma fayu'ta kitaba hasanatih. Aku telah menutupi dosa-dosamu ketika kamu di dunia, dan aku mengampuninya untukmu sekarang. Lalu dia diberi kitab catatan kebaikannya, tentunya dengan tangan kanannya. Nah inilah ya pemberian catatan dengan tangan kanan dan kemudahan dalam hisab. Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan seperti itu kepada hamba-hambanya. Adapun seorang yang diberi catatan dengan tangan kirinya dan dari belakang punggungnya, maka ini pertanda keburukan. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bila seseorang dihisab nanti dengan hisab yang susah, maka pasti dia akan binasa, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, وَمَنْ نُوْكِشَ الْحِسَابَ هَلَكْ. Siapa yang hisabnya dinikash, yakni didetailkan. Ya. Didetailkan hisabnya, halak, dia pasti binasa. Adapun mereka yang dimudahkan disebut dengan hisab ard, hanya ditampakkan kemudian dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi orang yang di nikash, yakni didetailkan dalam hisabnya, ya, kamu melakukan begini, kamu melakukan begitu, dan terus didetailkan, maka dia akan binasa, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jal. Seperti yang Nabi katakan, وَمَنْ نُوْكِشَ الْحِسَابَ هَلَكْ. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia mendengar laisa ahadun yuhasab illa halak, tidak ada seorang pun dihisab kecuali dia akan binasa. Aisyah kemudian merasa iskal, ya Rasulullah, ja'alanillah fida'aka ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengatakan bahwa orang yang di beri kitab dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kenapa disebutkan dalam hadis atau Anda menyebutkan bahwa tidak seorang pun dihisab dia kecuali dia akan binasa? Maka Nabi menjelaskan, dzakal ard, itu yang dimudahkan disebut al ard. Ya, itu semacam hadis yang tadi kita baca tentang pemberian maaf kepada seorang mukmin. Kemudian Nabi katakan, wa man nuqisha al-hisaba halak. Dan orang yang di nikash dalam hisabnya, dia pasti binasa. Nah, itu makna sabda Nabi yang lain, laisa ahadun yuhasab illa halak. Tidak seorang pun dihisab kecuali akan binasa, yakni hisab yang detail. Ya. Tadqiq, detail dalam hisab. Maka ahibati fillah rahimakumullah, kita tentu senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jal agar hisab kita di akhirat kelak dimudahkan, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita dalam salah satu doa-doanya, yaitu Allahumma hasibni hisaban yasira, atau yang semakna dengan itu, hasibni, hisablah aku, yakni hitunglah amalku dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Ya, itu yang tentu kita harapkan semuanya, dan kita berlindung dari Allah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal, berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari beratnya hisab dan dari buruknya catatan-catatan amal. Demikian yang bisa kita kaji hibatillah rahimakumullah pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Allahumma a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.